Mereka menjauh dari pertikaian, mereka mencari berita tentang apa? Tentang kalian. Siapa yang menang? Apakah Rasulullah SAW atau kaumnya, itu orang Quraisy? Jadi mereka menggantungkan keislaman mereka terhadap siapa yang berkuasa. Mereka di awalnya bukan atas dasar apa? Prinsip yang kuat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan putuk kepada Rasulullah, masuklah manusia ke dalam Islam ini berbondong-bondong. Datang wufud, utusan-utusan dari kabilah-kabilah di jazirah Arab ini datang masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi goncangan. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan goncangan besar, bahkan para sebagian para sahabat mereka ragu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab ketika dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Umar bin Khattab mengancam, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia akan dibunuhnya. Umar waktu itu meyakini bahwa Rasulullah bukan wafat tapi munajat, seperti Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi artinya di sini wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila merupakan goncangan di kalangan para sahabat kibar, kibarus sahabat, maka bila para sahabat yang besar saja mendapatkan goncangan seperti itu, sampai mereka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membacakan firman Allah tentang bahwa Muhammad itu apa rasul, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah jika ia mati atau terbunuh apakah kalian kembali terpuruk ke belakang. Ketika Khalifah Abu Bakar membacakan ayat itu, seolah-olah Umar tidak pernah mengetahui ayat tersebut, saking apa, saking dahsyatnya bencana yang menimpa mereka, sehingga orang lupa terhadap apa yang diketahuinya. Artinya, ini merupakan bencana besar yang melanda kaum muslimin, ujian besar yang melanda kaum muslimin, sehingga dengan wafatnya Rasulullah SAW, banyak atau bahkan mayoritas daripada kaum muslimin yang ada di jazirah Arab, mereka kembali murtad dari Islam. Tidak ada yang teguh kecuali dua kota, Mekah dan Madinah. Artinya, orang-orang yang selama ini mereka ketika putuh Mekah, mereka masuk Islam berbondong-bondong, ketika mendapatkan ujian ini mereka kembali murtad. Artinya bahwa di antara tipe manusia itu ada yang masuk ke dalam Islam ini, mereka melihat dari sisi Islam yang berkuasa. Oleh sebab ini sunnatullah ini akan juga terjadi. Dengan kemenangan futuhat intisarat daulah Islamiyah, akan muncul orang-orang semacam itu yang mereka masuk ke dalam dinul Islam ini atau menjadi barisan atau menjadi ansar daulatul khilafah ini, karena bukan karena prinsip yang dianut oleh daulatul khilafah, akan tetapi karena takjub dengan kemenangan, dengan kejayaan daulatul khilafah ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketentuannya tidak akan membiarkan manusia begitu saja, hatta yamizal khabisa minat thayyib. Allah pasti memilah antara yang khabis dengan yang thayyib. Maka anallahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Maka ujian-ujian akan muncul. Dan yang akan selamat dari ujian itu adalah orang yang masuk ke dalam dinul Islam ini, atau orang yang berpegang kepada prinsip ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan karena melihat kemenangan daulah Islamiyah. Karena ibtilaat, ujian akan selalu ada. Akan selalu ada. Makanya kita kalau ingin selamat daripada goncangan-goncangan yang akan datang, maka kita harus berpegang kepada prinsip yang mana daulatul Islam memegangnya. Kita mendukung daulatul Islam kenapa? Karena bukan karena daulatul Islam namanya, tapi karena prinsip, karena daulah menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andai kata la qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak mentakdirkan ya, ketika daulah ini menyimpang, tentunya kita tidak mendukungnya. Kalau kita mendukungnya atas dasar keyakinan, prinsip, kita tahu mana al-haq dan mana al-batil, maka ketika terjadi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang yang berpegang kepada prinsip dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika orang masuk ke dalam dinul Islam ini, masuk ke dalam barisan ini, bukan karena prinsip, tapi karena melihat hal yang lain, karena tertarik dengan kejayaannya, kemenangannya, maka ketika ada ujian, akan apa? Terpuruk, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harf, di atas satu tepi, satu kondisi. Bila dia mendapatkan kebaikan di dalam dinul Islam ini, di dalam dinul Islam ini apa? Itma'anna bih. Dia merasa tenteram dengannya. Mengatakan ini din yang bagus, yang mendatangkan kemakmuran, yang mendatangkan kemudahan, yang mendatangkan kesejahteraan. Tapi apa? Wa in asabathu fitnah, bila ditimpa ujian, dan ini suatu kemestian, sunnatullah, Allah akan menetapkan ibtilaat, ujian, maka apa? In qalaba ala wajhih. Dia terpuruk. Terpuruk meninggalkan prinsip ini. Jadi manusia, ketika diajak kepada al-haq, maka banyak sekali mereka yang menyambutnya. Jadi ketika diajak kepada kebenaran, banyak sekali orang yang menyambutnya. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian, menurunkan ibtila, fitnah, mihnah, maka apa? Banyak dari mereka itu apa? Menjauh kembali dari kebenaran tersebut. Dan kita bisa melihat fakta yang ada di sekitar kita. Ketika orang diajak kepada tauhidullah, kepada prinsip tauhid ini, kepada penegakan din ini, mereka menganggap bagus dan banyak yang menyambut hal tersebut. Dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam barisan tersebut. Akan tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, dengan apa? Dengan marahnya para togut, mereka menindas, menangkap, memenjarakan, membunuh, memberikan penyulitan-penyulitan terhadap kehidupan kaum muslimin, maka apa? Banyak di antara mereka yang terpuruk meninggalkan prinsip ini kembali. Dan itu fakta yang bisa kita lihat. Jadi manusia itu ada orang yang memang bisa teguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kondisinya apa? Lenggang. Kondisi apa? Kondisi mudah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ujian kepada para pembawa panji Islam ini. Ketika di awal Islam, ketika kaum muslimin tertindas di Mekah, hanya sedikit kaum muslimin orang yang masuk ke dalam Islam ini. Ketika mulai hijrah ke Madinah, menampakkan permusuhannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada perang Badar terhadap orang-orang musyrik, maka banyak di antara orang-orang yang munafik itu, mereka menampakkan pura-pura masuk Islam. Kenapa? Karena melihat kejayaan kaum muslimin. Mulai jaya, bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang merupakan kekuatan terbesar di jazirah Arab. Banyak di antara mereka, orang-orang munafik itu, mereka apa? Masuk Islam, dalam arti zahir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki mereka berada di barisan kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dengan apa? Dengan kekalahan pada perang Uhud. Dalam arti kaum muslimin mendapatkan apa? Mendapatkan pukulan dari orang-orang musyrik. Disitulah kemunafikan mulai muncul kembali. Orang-orang yang masuk ke dalam Islam pura-pura hanya untuk mencari apa? Kepentingan mereka menampakkan kembali kemunafikannya. Sehingga nampak di antara mereka orang-orang munafik. Kemudian juga ketika perang Khandaq, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wabalagotil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Hati sampai ke kerongkongan, dalam arti kondisi sangat mencekam, dan sampai orang-orang menduga yang buruk kepada Allah, dalam arti Allah akan menghancurkan Islam ini, akan menguasakan orang-orang kafir atas kaum muslimin, dalam arti kondisi sangat mencekam. Maka disitulah orang-orang munafik kembali menampakkan lagi, semakin nampak mereka ketika Rasulullah SAW ketika menghancurkan batu yang tidak bisa dihancurkan, memberikan basyarah, kabar gembira akan ditaklukannya Persia dan Romawi, orang-orang munafik memperolok-olokkan Rasulullah. Bagaimana memberikan kabar bahwa akan adanya penaklukan Persia dan Romawi, sedangkan orang di antara kita saja mau buang hajat sangat susah. Mereka menampakkan kemunafikannya. Maka orang-orang munafik kelihatan ketika kondisi mencekam tersebut. Makanya ketika setelah itu Rasulullah SAW mengabarkan, sekarang kita apa? Nagzuhum wala yagzunana. Sekarang kita menginvasi mereka dan mereka tidak akan menginvasi kita lagi. Maka yang berangkat ke situ menginvasi adalah orang-orang yang jujur dari barisan kaum muslimin. Ketika terjadi penghalangan daripada orang-orang kafir, orang-orang kafir ketika Rasulullah SAW mau menunaikan umroh, sehingga terjadi sulhul Hudaybiyah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sulhul Hudaybiyah sebagai futuh, sebagai kemenangan, karena itu merupakan babak baru yang mana kekuatan kaum muslimin dianggap sebagai kekuatan yang dianggap yang sudah diperhitungkan di Jazirah Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai futuh. Dan fase Al-Hudaybiyah ini merupakan fase pemilah antara keutamaan. Orang yang berjihad dan berinfak sebelum sulhul Hudaybiyah pahalanya lebih tinggi daripada orang yang berjihad dan berinfak setelah sulhul Hudaybiyah. Kenapa? Karena fase di situ fase yang memilah antara kondisi al-khauf, kondisi takut. Setelah sulhul Hudaybiyah, kaum muslimin mendapatkan rasa nyaman, aman. Sehingga karena yang datang ketika ikut sulhul Hudaybiyah adalah orang-orang yang memang sudah teruji, makanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan ikut dalam perang menaklukkan Khaybar kecuali orang-orang yang ikut di dalam Al-Hudaybiyah itu. Hanya orang-orang yang apa? Yang sudah teruji. Kemudian setelah itu terjadi apa? Penaklukan Mekah. Dan manusia masuk Islam ke dalam Islam berbondong-bondong. Kemudian dengan berbondong-bondongnya Jazirah Arab masuk Islam, otomatis Islam akan menyebar ke kalangan, ke negeri Ajam, Persia, Romawi. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang menjadi duta yang menyebarkan Islam itu orang-orang yang tidak teruji. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, sehingga murtadlah mayoritas Jazirah Arab dan tidak ada yang teguh kecuali Mekah dan Madinah. Dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad itu dengan para sahabat yang komitmen dengan ajaran Islam. Sehingga mereka kembali dimasukkan lagi ke dalam Islam dengan cara paksa, dan akhirnya orang-orang itulah, maksudnya para sahabat yang memerangi orang murtadunnah, mereka yang menebarkan Islam ke Persia dan Romawi. Mereka orang-orang yang teruji. Dan begitu juga sekarang ketika daulah Islamia ini jaya, Allah memberikan futuhat, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan terus ujian, goncangan terhadap daulatul khilafah dan para junudnya, juga para ansarnya, supaya yang menjadi orang yang menebarkan Islam ke dunia ini orang-orang yang teruji di dalam dinul Islam ini. Itu merupakan sunnatullah dan Allah Subhanahu wa taala tidak merubah sunnahnya. Oleh sebab itu, maka kewajiban dari kita adalah untuk apa? Untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang dianut oleh Daulatul Khilafah berupa apa? Prinsip yang benar, akidah sahihah, manhaj yang sahih, supaya kita apa? Kita memahami apa yang diperjuangkan sehingga tidak menjadi orangnya apa? Imma'ah, orang yang hanya ikut-ikutan. Ketika orang-orang ikut-ikutan adalah melihat mana yang sedang naik. Ketika ini sedang naik, maka dia ikut bersama mereka. Ketika yang lain naik, maka ikut dengan yang lain. Tapi orang muslim harus punya apa? Punya prinsip, sehingga apapun yang terjadi, maka dia tetap di atas prinsip tersebut dengan apa? Mempelajarinya, mengamalkannya, setelah memohon petunjuk dan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memenangkan kaum muslimin terhadap orang kafir tanpa kaum muslimin berperang di jalan Allah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak menghendaki hal itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad atas kaum muslimin, supaya dengan jihad tersebut kelihatan, nampak di hadapan manusia siapa orang yang berperan di dalamnya dan siapa orang yang mundur di dalamnya. Dan bukan jihad perlu kepada diri kita, akan tapi diri kitalah yang perlu kepada jihad tersebut. Bukan jihad yang perlu kepada ulama, bukan jihad yang perlu kepada dai, tapi dai dan ulama itulah yang memerlukan jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keutamaan-keutamaan, memberikan fadhail dalam syariat tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jihad membutuhkan ulama, itu sebenarnya salah. Tapi yang benar adalah ulama membutuhkan untuk berjihad. Para duat membutuhkan dirinya untuk berjihad. Karena jihad adalah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang tersebut tidak ikut serta, Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memunculkan orang-orang yang baru yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya kita tidak usah risau, tidak usah pesimis dengan umpamanya dengan tarojunya sosok-sosok tertentu yang sebelumnya kita menganggapnya mereka sebagai rujukan. Kita tidak perlu apa? Tidak perlu risau. Karena yang membutuhkan itu bukan Islam kepada mereka, tapi mereka membutuhkan kepada Islam. Kita yang butuh kepada Islam ini. Kita yang butuh kepada jihad ini. Dan ketika kita berpaling darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan kaum yang lain, sebagaimana itu merupakan sunnatul istibdal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita untuk selalu berkomitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memperbaiki diri kita, meningkatkan diri kita, baik dari sisi ilmu, amal ataupun yang lainnya, dan terutama kita meluruskan niat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena amalan kita itu hanya sedikit. Kalau sedikit tidak diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Karena amal kita sebanyak apapun, amal yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sangat sedikit. Sehingga kalau yang sedikit ini tidak diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih unggul daripada yang lainnya, itu bukan karena masalah yang lain, tapi karena masalah apa? Hati. Sehingga beliau diteguhkan dalam berbagai macam fitnah. Ketika